sebagai penyanyi ku tempuh hidup ini, menghibur hati yang sedang sedih, menghibur hati yang sedih. Zulfikar, orang memanggilku Zulfikar, itulah namaku. Zulfikar, orang memanggilku Zulfikar, itulah namaku. Kerjaku sebagai penyanyi tuk menghibur hati yang sedih. Hey! Lupakan kesedihan, menyanyi bersamaku, berdendang dalam lagu. Ayayayaya. Sebagai penyanyi ku tempuh hidup ini, menghibur hati yang sedang sedih, menghibur hati yang sedih. Zulfikar, orang memanggilku Zulfikar, itulah namaku. Zulfikar, orang memanggilku Zulfikar, itulah namaku Zulfikar.